Bahkan gunung itu tuh ya kacipta lembur manehna aduh ayeuna keur ngadagoan ieu meureunan ngadagoan kuring datang kuring rek datang tonggo heun lembur nu itu tuh ieu kacipta lembur manehna aduh ayeuna keur ngadagoan ieu meureunan ngadagoan kuring datang kuring rek datang kapinis di mana mandi mandina di cikap undung nu geuris di mana janji janjina di sisi gunung kapinis di mana mandi mandina di cikap undung nu geuris di mana janji janjina di sisi lebakeun gunung nu itu tuh yeung kacipta lembur manehna aduh ayeuna keur ngadagoan yeuh meureunan ngadagoan kuring datang tonggohan lembur nu itu tuh iya kacipta lembur manehna aduh ayeuna keur ngadagoan yeuh meureunan ngadagoan kuring datang kuring rek datang kapinis di mana mandi mandina di cikap undung nu geulis di mana janji janjina di sisi gunung kapinis di mana mandi mandina di cikap undung nu geulis di mana janji janjina di sisi gunung. Lebakeun gunung nu itu tuh yeuh kacipta lembur manehna aduh ayeuna keur ngadagoan ngadagoan ye merenahan ngadagoan kuring datang kuring rek datang tonggo heun lembun itu cipta lembur manehna aduh ayeuna keur ngadagoan ye merenang ngadagoan kuring datang kuring rek datang kapinis di mana mandi mandina di tika pundung nu geris di mana janji janjina di sisi gunung kapinis di mana mandi mandina di tika pundung nu geris di mana janji janjina di sisi gunung.